Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أعزنا الله وإياكم. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama beberapa penyimpangan dari Ihya al-Turat atau Jama'iyatu Ihya al-Turat al-Kuwaitiyah yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya prinsipil. Tidak seperti yang dikatakan bahwa itu adalah khilaf atau masalah ijtihadiyah, khilafiyah yang tidak boleh ada pengingkaran padanya, yang tidak diperbolehkan ada saling tahdir, apalagi saling menghajar. Ini adalah pendapat yang batil. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu bukan penyimpangan biasa, namun penyimpangan yang sampai kepada tingkatan seorang terjatuh ke dalam al-hizbiyah, al-ikhwanul muslimun, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara penyimpangan yang telah kita sebutkan, sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang mengetahui. Di antaranya apa? Antum. Penyimpangan Ihya al-Turat. Ini penting ya, ikhwan. Naam. Agar jangan sampai seorang ketika satu saat nanti ditanya, naam, apa penyimpangan Ihya al-Turat? Pokoknya ditahdir. Pokoknya ditahdir. Apa penyimpangannya? Dengar sendiri kasetnya. Allah musta'an. Penting kita mengetahui bahwa penyimpangan itu bukan penyimpangan biasa. Naam. Bisa diingat? Naam. Naam. Masuk parlemen. Menghalalkan masuk dan ikut dalam politik praktis, di antaranya muftinya Abdurrahman Abdul Khalid yang merendahkan para ulama, menuduh para ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi'. Dan telah ditetapkan dalam prinsip ahlu sunnati wal jamaah, di antara tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mencerca para ulama ahli sunnah. Min alamati ahli al-bid'i al-waqi'at fi ahli al-athar. Di antara tanda-tanda ahli al-bid'ah adalah mencerca ahli al-athar, merendahkan para ulama, menuduh mereka dengan tuduhan yang rendah, tidak mengerti fiqhul waqi', cetakan lama dan yang semisalnya. Naam. Yang lainnya. Naam. Antum. Ha. Antum. Ha. Kamu ngomong apa ya? Ha? Ngomong apa ya? Enggak dengar. Belum, enggak tahu. Antum. Ha? Naam. Menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah. Ya, Sayyid Qutb, mengikuti akidah Sayyid Qutb takfiri, menyanjung Ahlul Bid'ah Muhammad Surur, Zainul Abidin, Muhammad Hassan. Naam. Yang terakhir siapa yang kita sebutkan? Al-Maghrabi. Baik. Termasuk di antara mereka para du'atul fitan yang sering datang ke Ihya Uturat memberikan pelajaran kepada Ihya Uturat adalah Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini ini yang mengaku muridnya Syekh Al-Albani, naam, rahimahullah ta'ala. Namun kalau itu benar, itu tidak cukup untuk mentazkiyah seseorang. Yang mentazkiyah seseorang adalah amalannya. Mentazkiyah seseorang adalah amalannya. Naam. Wasil bin Atha tidaklah merekomendasi Wasil bin Atha, disebabkan karena dia pernah belajar kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri imam di antara imam ahli sunnah wal jamaah. Tapi Wasil bin Atha ra'asun min ru'usil mu'tazilah. Nah, walaupun muridnya, itu tidak akan mensucikan apa yang dia perbuat dan menjadi pemikiran-pemikiran bid'ahnya. Maka Abu Ishaq Al-Huwaini ini termasuk di antara seorang yang ditahdir oleh para ulama dengan hujjah, dengan keterangan-keterangan yang jelas dari ucapan-ucapannya, dari kaset-kasetnya. Nah, bukti-bukti yang jelas, bukan qila wa qal, si fulan berkata, ada yang mengatakan demikian, dengan hujjah yang jelas dari kasetnya. Nah, lalu kemudian disampaikan pada para ulama, dan para ulama mentahdir dan menghukum bahwa pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran yang menyesatkan. Di antara yang disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, di antara pemikirannya dia mengkafirkan seorang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bahwa orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan kafir. Nah, dia menyebutkan dalam kasetnya yang berjudul Syurut Al-Amal Salih. Dia mengatakan, "Amma ar-rajulul musirru 'ala al-ma'siyah wa huwa ya'lamu annaha ma'siyah fa hadha mustahil. Hadha mustahilun wa hadha kufruhu zahir." Seseorang yang terus menerus melakukan kemaksiatan dan dia mengetahui bahwa itu kemaksiatan, maka orang ini berarti dia menghalalkan. Berarti dia telah menghalalkan kemaksiatan itu, dan ini kekufurannya jelas. Nah, ucapan ini nas yang jelas, sharih, bahwa dia mengkafirkan orang yang terus menerus melakukan kemaksiatan. Dan ini pemikiran khawarij, pemikiran takfiri. Fayaqula, kalau dia melanjutkan, seperti kalau dia mengatakan, "Ar-riba ana a'lam annahu haram, lakinnani sa'akuluh. Wazina haram, lakinnani sa'af'aluh." Riba, saya tahu bahwa itu haram, tapi saya makannya. Zina, saya tahu itu haram, tapi saya melakukannya. Hadha mustahillun wadhiful istihlali fihi. Fala syakka fi kufri mithli hadha ar-rajul. Maka orang ini telah istihlal, menganggap halal apa yang dia perbuat, dan tidak ada keraguan tentang kekafiran orang yang seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini ucapan Abu Ishaq yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia terpengaruh dengan pemikiran kafiriyun yang terlalu memudahkan mengkafirkan kaum muslimin. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan seorang yang melakukan ahlul kabair. Seorang yang melakukan kabair dari ahlul kabair, mereka tidak dihukumi kafir. Dia adalah seorang muslim yang fasik dengan perbuatan besar-besar yang dia lakukan. Nah, Selama dia belum sampai kepada tingkatan-tingkatan yang menyebabkan dia kafir, seperti misalnya dia menghalalkan mustahilun. Beda kalau misalnya dia mengatakan, saya mengatakan bahwa riba itu halal. Dia menyatakan demikian. Atau dia mengatakan zina itu boleh-boleh saja, halal. Nah, ini jelas kekufuran. Ini istihlal. Tapi kalau seorang misalnya mengatakan saya tahu bahwa itu haram, namun saya kerjakan. Nah, biar saya yang menanggung akibatnya. Saya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Misalnya, dia mengatakan seperti itu. Maka dia tidak kafir dengan ucapannya tersebut. Dia meyakini bahwa itu haram. Namun, dia lebih mengikuti hawa nafsu, syahwat. Nah, dan orang yang seperti ini tidak dihukumi kafir. Walaupun dia dalam keadaan sangat berbahaya. Ala khatar azim. Nah, tapi untuk menghukum bahwa dia kafir, butuh ada ucapan-ucapan yang jelas atau perbuatan-perbuatan yang jelas yang menunjukkan bahwa itu termasuk di antara naqid min nawaqidil Islam, termasuk di antara pembatal Islam. Kalau tidak diperbolehkan kita menghukumi seseorang bahwa dia kafir kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan dia masuk Islam dalam keadaan yakin, dan dia tidak diperbolehkan untuk dihukumi keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan pula, bukan dengan ihtimalat, hal-hal yang sifatnya kemungkinan, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan seperti itu, tidak bisa, harus dengan keyakinan pula. Al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak dihilangkan dengan adanya hal-hal yang meragukan. Maka selama belum sampai kepada tingkatan yaqin, maka hukum seorang itu adalah muslim. Nah, berbeda dengan pemikiran khawarij. Al-Khawarij, mereka mengatakan bahwa seseorang apabila dia telah melakukan dosa besar, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Sebahagian dari firqah Al-Khawarij mengatakan, sekedar seorang itu melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil, kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan di dalam neraka hukumnya kekal. Adapun kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, maka dia berada di antara satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Manzilah bainal manzilatain. Bukan muslim, bukan juga kafir. Ini adalah pemikiran yang sesat. Menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisihi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abu Ishaq mengatakan bahwa seorang kalau dia mengetahui bahwa itu perbuatan kemaksiatan tapi dia terus melakukannya, nah, maka dia kafir. Dia mengatakan hadza kufruhu zahir, ini kekufurannya jelas, dan ini adalah aqidah khawarij, takfir. Nah, dan dia juga mengatakan di dalam kaset yang berjudul Madhab Syaitan, di pertengahan kaset itu dia mengatakan, ketika menjelaskan tentang Tauhid Al-Hakimiyah, nah, dia mengatakan fahadha huwa tauhidul ibadah inil hukmu illa lillah tauhidul hakimiyah akhassu khasaisi tauhidil uluhiyah. Inilah tauhid ibadah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tauhidul hakimiyah ini adalah merupakan tauhid yang paling khusus dari tauhid al-uluhiyah. Nah, dan kita melihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mereka membagi tauhid menjadi empat bahagian menambah dengan tauhidul hakimiyah, ini ujung-ujungnya mesti dia berpemikiran khawarij, takfir. Nah, tidak satupun dari mereka yang membagi tauhid menjadi empat pembagian lalu mengkhususkan tauhidul hakimiyah, melainkan termasuk di antara orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Dia akan terjatuh ke dalam takfir. Nah, karena menganggap bahwa al-hukmu lillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kafir dan keluar dari Islam. Lalu tidak merinci permasalahan ini. Padahal para ulama ahlu sunnah memiliki rincian dalam membahas orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas bagi kita tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau menafsirkan suratul Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turunkan Allah tabaraka taala, maka mereka itu kafir. Kata beliau, bukan yang dimaksudkan kekufuran di sini adalah kekufuran yang kalian sangka. Laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilayhi, innama huwa kufrun duna kufrin. Namun yang dimaksud adalah kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bahwa para ulama ussalaf merinci. Tidak setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Jalla wa'ala, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Nah, maka dengan keyakinan mereka bahwa tauhid ini adalah merupakan akhassu tauhid al-uluhiyah, maka dengan itu mereka menyikapi secara mutlak orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Oleh karena itu dia juga mengatakan di dalam kasetnya yang berjudul Nida'ul Ghuraba, pada pertengahan kaset bahagian pertama dia mengatakan, "Ya lal ghurbah, la yujadu sultanun syar'iyyun, la yujadu sultanun yahmi hududallahi fil ardh. Man sabba Allah sujina 6 ashhur wa lam yunaffadh hadha al-qanun sa'a. Wa man sabba dhat al-mulkiyah yusjanu fil hal, la yujadu sultan syar'i." Kata dia, sungguh zaman ini adalah merupakan zaman keterasingan. Tidak didapati kekuasaan sekarang ini yang benar-benar menjaga batasan-batasan Allah di muka bumi. Siapa yang mencela Allah, hukumnya dipenjara 6 bulan. Namun ini pun tidak pernah dipraktekkan, kata dia. Sementara siapa yang mencela raja atau pemimpin atau penguasa negeri, maka pada saat itu juga dipenjara. Nah, artinya kalau mencela Allah kok tidak ada hukumannya? Begitu mencela pemimpin langsung masuk penjara. Maka dengan ini dia berkesimpulan, la yujadu sultan syar'i. Sekarang ini tidak ada pemerintah yang syar'i. Berarti semuanya alal kufur. Nah, berdasarkan ucapan dia ini yang menyikapi setiap pemerintah secara umum, maka pemerintah Saudi kafir, pemerintah Mesir kafir, pemerintah Sudan kafir, pemerintah Yaman kafir. Semuanya dikafirkan karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang pemerintahannya syar'i. Nah, maka kita melihat bahwa apa yang dinukilkan ini adalah sebahagian dari ucapan-ucapan Abu Ishaq Al-Huwaini. Nah, berputar seputar masalah takfir al-khuruj ala al-hukam, menuduh bahwa hukam itu kafarah dan yang semisal dari ucapan ini. Oleh karena itu para ulama telah ditanya tentang mauqif kita terhadap Abu Ishaq Al-Huwaini dari ucapan-ucapannya tersebut. Di antara para ulama yang berfatwa tentang Abu Ishaq Al-Huwaini adalah mufti Janubul Mamlakah Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullahu taala. Beliau ditanya, "Ma huwa wad'u kullin min Muhammad Al-Maghrawi wa Abu Ishaq Al-Huwaini wa Husain Ya'qub?" Bagaimanakah keadaan dari 3 orang ini, Muhammad Al-Maghrawi, Abu Ishaq Al-Huwaini dan Husain Ya'qub? Dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah, "Alladhi a'rifuhu an Muhammad Al-Maghrawi annahu takfiri." Yang saya ketahui, Muhammad Al-Maghrawi takfiri, gemar mengkafirkan kaum muslimin. Wa Abu Ishaq Al-Huwaini kadzalik. Abu Ishaq Al-Huwaini sama, demikian pula keadaannya. Wa huwa min asdiqai Abil Hasan wa munasiri. Dan dia termasuk di antara teman-temannya Abul Hasan dan penolongnya. Nah, amma Husain Ya'qub fa ana la arifu halah. Adapun Husain Ya'qub, saya tidak tahu keadaannya. Maka di sini kita melihat bahwa Syekh Ahmad tidak menghukumi sesuatu di atas kejahilan. Oleh karena itu, karena beliau tidak mengetahui siapa itu Husain Ya'qub, maka beliau mengatakan saya tidak tahu keadaannya. Adapun Abu Ishaq, sama seperti Al-Maghrawi, bahwa dia seorang takfiri. Nah, demikian pula Al-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, ana min sanawatin ma ujibu uridu an atarayyata fi amri. Ana, kata beliau, bahwa saya beberapa tahun saya tidak pernah menjawab. Ini menunjukkan sudah ada yang sering menyampaikan kepada Syekh Rabi' tentang siapa Abu Ishaq Al-Huwaini, namun beliau tidak pernah menjawabnya. Saya ingin berhati-hati dalam menyikapi orang ini. Uridu an unasihahu. Saya ingin agar saya berdialog dengannya. Arsaltu lahu munasahat. Saya telah mengirim nasihat-nasihat kepadanya. Lihat Syekh Rabi' subhanallah, menunjukkan bahwa beliau berhati-hati. Jangan disangka ketika beliau mentahdir Abul Hasan, ya, bahwa tahdirnya itu baru keluar beberapa kaset langsung ditahdir. Tidak, itu melalui proses. Nah, sudah jauh sebelumnya terjadi munasahat. Syekh Rabi' menasihati Abul Hasan. Nah, termasuk pada saat dia mengirimkan kitab As-Sirajul Wahhaj yang menjelaskan tentang akidahnya, maka di sana Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menjelaskan beberapa kritikan beliau dan mengirim kepada Abul Hasan. Namun kelihatannya Abul Hasan mayan tasih. Adnan urur, demikian pula. Ya. Melalui munasahat yang panjang, lalu kemudian beliau mentahdir Adnan urur. Abdurrahman Abdul Khalid, demikian pula. Ya. Melalui nasihat terlebih dahulu. Tidak seperti yang disangka oleh mereka bahwa Syekh Rabi' itu tergesa-gesa. Atau yang disangka oleh sebagian mereka bahwa Syekh Rabi' itu mutasyaddid, keras. Padahal itu semua melalui proses dengan sabarnya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam menasihati mereka-mereka yang menyimpang. Nah, kata beliau, saya ingin munaqasyah dengan Abu Ishaq. Bahkan saya telah mengirimkan nasihat-nasihat. Lakin kama hu ma yazdadu illa bu'dan anil manhaji salafi wa talahuman ma'al kutubiyyin. Akan tetapi, semakin bertambah hari, semakin jauh dia dari manhaji salafi. Dan semakin dekat pula dan lekat pula dengan Al-Qutbiyun, orang-orang yang berpemikiran Sayyid Qutb. Fahada haluh. Hada haluhul an. Ini keadaannya. Ini keadaannya sekarang. Huwa yadda'i annahu min ahli sunnah wa yaqtaribu min ahli bid'ah. Wa yu'ashiruhum. Wa yatalahamu ma'ahum. Dia mengaku bahwa dia dari ahli sunnah, sementara dia lebih dekat kepada ahli bid'ah. Berkumpul dengan ahlul bid'ah dan menyatu dengan mereka. Apakah yang seperti ini dikatakan ahlus sunnah? Oleh karena itu ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di antara ya yang disebutkan oleh para ulama ussalaf, apabila mereka hendak mengetahui keadaan seseorang, tinggal dilihat dengan siapa dia berteman. Keseharian dia biasanya bersama dengan siapa? Pergaulan dia, semajelis dengan siapa dia? Dari situ kita akan mengetahui siapa dia. Walaupun mungkin kita tidak pernah mendengarkan melalui kasetnya ataukah tulisan-tulisannya tentang bid'ahnya, karena dia sembunyikan, tapi tidak akan tersembunyi ketika dia berteman dengan siapa. Al-Auza'i, Al-Imamu Ahmad rahimahumallahu ta'ala mengatakan, "Idza lam takhfa 'alaina, idza khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu." Apabila tersamarkan oleh kita, tersembunyikan oleh kita bid'ahnya, namun tidak akan tersembunyi dengan siapa dia bersahabat. Nah, ulfahnya itu dengan siapa, akrabnya dia dengan siapa, akan ketahuan. dari situ kita akan menghukumi ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang itu bersama dengan keyakinan dan agama siapa yang menjadi teman setianya. Oleh karena itu hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian itu berteman. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam kaset yang berjudul Jalsa Ma'al Ikhwah Al-Filistiniyin. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hajj Al-Wadi'i rahimahullah. Ketika beliau ditanya, "Ma ra'yukum fi man yad'i as-salafiyyah wa huwa la yaqtani al-kutub as-salafiyyah wa la al-ashrutah as-salafiyyah wa kadhalika yudafi'u 'an al-mutahazzibin?" Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang mengaku salafi tapi dia tidak memperhatikan membaca kitab-kitab salafiyah? Nah, tidak pula mendengarkan kaset-kaset salafiyah, bahkan dia membela orang-orang dari kalangan hizbiyah. Kata Syekh rahimahullah taala, "Alladhi nansahu bihi ikhwanana ay yuqbilu 'ala al-kutub an-nafi'ah." Yang kami nasihatkan pada ikhwan, hendaklah mereka membaca kitab-kitab yang bermanfaat seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Hadza hatta anfa lahum min al-ashra. Ini lebih bermanfaat dari kaset-kaset. Karena alladhi naquluhu wal ladhi yaquluhu ghairuna fil ashratah huwa qatrun min matarah. Sebab apa yang kami sebutkan, demikian pula yang dikatakan oleh selain kami tentang kaset-kaset itu adalah tetesan dari air hujan yang ada. Tetesan dari air hujan. Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah kaset-kaset ya ceramah biasa dan tidak bersifat durus. Beda kalau kemudian kaset-kaset para ulama, para masyayikh, syarah Sahih Bukhari, syarah Riyadhus Shalihin, tentunya ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata beliau, dan kami menasihati ikhwan kami agar mereka menghafal Riyadhus Shalihin dan sebelumnya menghafal Al-Qur'anul Karim, jika mereka mampu menghafal Bulughul Maram semampu mereka, dan menghafal Al-Lu'lu' wal Marjan, nعم, dan yang semisalnya. Ini lebih bermanfaat bagi mereka. Amma adam ikhtina'ihi al-ashrutah falaysa dalilan ala annahu laysa bisalafi. Adapun kalau seorang itu tidak terlalu memperhatikan kaset, itu bukan menunjukkan bahwa dia seorang salafi, bahwa dia bukan salafi. Lakin yanbaghi an nanzura ila man yuwa. Akan tetapi yang seharusnya kita perhatikan dengan siapa dia senang, kecintaannya itu kepada siapa. Aywadul mubtadi'ah, apakah dia menyenangi ahlul bid'ah? Naam, seperti Abdurrahman Abdul Khalid, Abu Ishaq Al-Huwaini, fahadhani yu'tabarani minal mubtadi'ah. Keduanya ini teranggap dari kalangan ahlul bid'ah. Naam. Demikian pula Safar, demikian pula Salman, yu'tabarani minal mubtadi'ah, termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Demikian pula Majallatus Sunnah allati hiya la'iqatun bil bid'ah. Majallatus Sunnah, ya, yang itu lebih tepat dikatakan Majallatul Bid'ah. Banyak namanya yang sama ya. Majallatus Sunnah. Wa hiya tabi'atu li Muhammad Surur. Dan Majallatus Sunnah ini, ya, di antara majalahnya Muhammad Surur. فهذه أيضا وأهلها القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. Maka majalah yang seperti ini dan orang-orang yang menjadi pengurus majalah tersebut, ini termasuk di antara majalah bid'ah. Ini disebutkan di dalam kaset Al-Majruhun, kaset nomor 3 dari tasjilat Ahlul Hadith Al-Jazair Al-Asimah. Maka beginilah keadaan para masyayikh Jam'iyyatu Ihya' Al-Turab. Nah, ini keadaan mereka ya ikhwan. Maka hal ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka ini pemikirannya kemana? Apakah mereka lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau mereka lebih dekat kepada Ahlus Sunnah, tentunya mereka akan dekat kepada para ulama ahli sunnah, ulama ussalaf, as-salafiyun. Mereka akan dekat kepada Syekh Al-Albani. Mereka akan dekat kepada para masyayikh, Syekh Rabi' dan yang lain. Nah, umum mereka menjauh. Yang dipilih adalah masyayikh, masyayikh yang seperti ini. Nah, kadang-kadang datang dari kalangan ahli sunnah, namun mereka tidak mengerti keadaan Ihya Uttura'at. Tidak mengerti. Karena yang digambarkan kepada mereka, na'am, kepada para ulama tersebut, bahwa Ihya Uttura'at itu, yakni amalannya baik semua. Menyebarkan kitab-kitab salaf, biasakan Ihya Uttura'at mencetak kitab-kitab Bukhari Muslim, atau Al-Lu'lu wal Marjan, atau Sirah Nabawiyah, Tafsir Ibn Kathir, dan yang semisalnya. Ya memang bagus. Nah, Ihya Uttura'at amalannya memberi yakni bantuan kepada anak-anak yatim, na'am, menggali sumur dan yang semisalnya. Ya memang kelihatannya bagus. Ini yang disampaikan pada para ulama. Dan para ulama ketika mereka ditanya, maka mereka tentunya menjawab sesuai dengan kadar soal yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu, soal itu sangat memberikan pengaruh. Pertanyaan yang disampaikan pada para masyayikh itu sangat memberikan pengaruh. Nah, yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Al-Albani, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat malam, dia rajin berpuasa di siang hari, dan dia rajin, disebutkan kebaikan-kebaikannya, dia suka bersedekah. Ini kan amalan-amalan baik semua ini. Terus disebutkan, wa tu'dhi jiranaha, dan dia suka menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Mungkin dia suka mencela tetangganya. Mungkin dia suka mengucapkan kata-kata kotor kepada tetangganya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahli an-nar." Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Dia termasuk di antara penduduk neraka. Padahal yang disampaikan pada Rasulullah itu amal salihah. Iya kan? Qiyamul lail, berpuasa di siang hari, rajin puasa, rajin sholatul lail, subhanallah. Disebutkan amalan-amalan sunnah, ya tentunya menunjukkan dia rajin mengerjakan yang wajib. Dia suka bersedekah, tapi disebutkan dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahli an-nar. Termasuk penduduk neraka. Nah, pernah ada yang membantah Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, mufti sebelum Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Alhasil beliau ditanya tentang jamaah tabligh. Nah, maka beliau menjelaskan bahwa hadhihi al-jama'ah la khaira fiha. Jamaah ini tidak ada kebaikan badannya. Tidak ada kebaikan badannya. Hamba Allah yang terpengaruh dengan Ihya Uttura'at ini, dia mengatakan, kaif tidak ada kebaikan? Dia kan sholat. Dia kan melakukan amal sholat ini, itu disebutkan. Nah, tidak mengerti, subhanallah. Bid'ah-bid'ah yang dia lakukan itu menutupi kebaikan-kebaikannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau jadikan sebagai hukuman kepada wanita ini? La khaira fiha, tidak ada kebaikan. Apakah sahabat ini kemudian mengkritik Rasulullah? Ya Rasulullah, kan tadi sudah Anda bilang, dia sangat rajin salatul lail, dia rajin puasa di siang hari, kok dia bilang tidak ada kebaikan? Ini Rasulullah SAW tidak ngomong kecuali dengan wahyu. Nah, dia min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Lalu ada lagi yang bertanya, wa fulana tusalli maktubah, ada seorang wanita dia sholat wajib. Nah, disebutkan sholat wajibnya bahwa dia mengerjakan yang wajib. Ya mungkin sholat lainnya kurang, mungkin puasa siang harinya kurang. Wa tasaddaq bi aswar, kalau dia bersedekah, sedekahnya dengan aswar. Ya sedikit. Nah, sedikit menunjukkan dia mungkin tidak punya harta. Kalau bersedekah ya apa adanya. Yang dimaksud athwar itu jamak dari thawb, al-qit'atu minal aqib. Nah, ini potongan dari ya, keju, potongan keju. Susu yang dikeringkan. Itu yang disedekahkan. Wanita sebelumnya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli nar la khaira fiha, menunjukkan bahwa dia rajin bersedekah. Tapi permasalahannya dia suka menyakiti tetangganya. Wanita yang kedua ini ditanya, dia senantiasa mengerjakan salat wajib, bersedekah bi athwar wa la tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Dia termasuk di antara penghuni surga. Nah, yang menjadi syahid ketika kita menyebutkan hadis ini bahwa pertanyaan itu sangat memberikan pengaruh kepada jawaban. Iya kan? Ada seorang datang, ya wahai syaikh, kami punya yayasan. Yayasan kami bergerak di bidang sosial, di mana kami mencetak kitab-kitab salaf, Sahihul Bukhari, Muslim, Sunan-Sunan, Tafsir Ibnu Katsir, Lu'lu' wal Marjan, Ar-Rahiqul Makhthum, kitab-kitab yang lainnya. Nah, dan kami senantiasa bermanhaj di atas manhajus salafis salih. Pedoman kami adalah Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafis salih. Karena yang ditanya adalah seorang alim salafi. Nah, ya, dan kami memberikan bantuan di berbagai negara. Nah, Hafrul Abar, Kali Sumur, bantu anak-anak yatim dan seterusnya. Bagaimana pendapatmu ya Syekh? Apakah ada yang salah? Ya tentunya jawabannya ya bagus. Nah, saya mendukung amalan-amalan ini. Ini adalah amalan baik, akidahnya sahihah dan seterusnya. Ya jelas bagus lah. Nah, tapi coba ditambah. Nah, ditambah penyampaian itu kepada para masyayikh, dan yang membimbing kami adalah seorang syekh yang kami muliakan. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya ditambah kan. Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Syingke itu cetakan lama. Yang mengatakan para ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi'. Nah, dan kita menganjurkan untuk masuk ke dalam parlemen. Nah, itu ditambah, dijelaskan secara hakiki. Nah, baru adil dalam memberikan pertanyaan kepada para masyayikh. Dan itu mereka tidak lakukan. Itu yang jadi masalah. Nah, ini masyarakat ikhwa rahimahumullah. Oleh karena itu, sebahagian mereka melontarkan syubhat kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin. Dan mereka mengatakan bahwa as-salafiyun terlalu keras dalam menyikapi permasalahan ini. Mereka mengatakan bahwa ini masalah-masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Yang namanya masalah ijtihadiyah tidak boleh diingkari, apalagi kalau sampai kepada tingkatan tahrir atau kehajar. Nah, dan ini sering disampaikan oleh mereka. Nah, dan disebutkan pula oleh salah seorang tokoh, Pak Pembela Ihya'ut Turats Firanda, Nah, dalam kitabnya, kitab buruknya yang masyhur, ya, yang direkomendasi oleh Ahmad Faiz, Abu Ihsan Al-Maidani, Abdurrahman Tamim, yang memang selama ini mencari-cari penguat untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Wallahu musta'an. Apakah seperti itu para ulama dalam menyikapi permasalahan? Memang betul, ada masalah-masalah yang kita tidak boleh saling mengingkari. Dalam artian pengingkaran yang sampai kepada tingkatan tahdir, yang sampai kepada tingkatan hajar. Namun tetap dibangun di atas ukhuwah. Nah, tapi ada permasalahan-permasalahan yang kita tidak diperbolehkan diam. Dan kita harus berbicara. Dan kita harus mengatakan al-haq, al-haq wa ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, dan memberikan tahdir, memberikan peringatan dari orang-orang yang menyelisihi. Walaupun dalam perkara khilafiyah. Atau diistilahkan dengan masail ijtihadiyah. Nah, ini harus difahami. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tadara illa khilafun lahu hadzun minan nazari. Tidak setiap perselisihan itu bisa dianggap. Namun perselisihan yang memiliki sisi pandang yang kuat, itulah yang tidak diperbolehkan kita saling tahzir, saling hajar. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika seorang bertelunjuk ketika tasyahud, apakah digerakkan atau tidak? Nah, kamu tidak menggerakkan, saya tahzir loh. Awas. Itu Syekh Al-Albani jelas mengatakan dianjurkan, syariatkan. Anda keliru ya, tidak boleh. Ini termasuk masail khilafiyah ijtihadiyah. Nah, atau dalam masalah sedekah. Nah, Anda bersedekah setelah ruku, mubtadi'. Anda ini termasuk ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Syekh Al-Albani mengatakan itu bid'ah. Maka orang yang melakukannya ahlul bid'ah. Oh, keliru. Anda salah. Nah, ini masalah-masalah yang memang lahu hadzun minan nazar, memiliki sisi pandang yang kuat. Kalangan para ulama tidak boleh ada saling tahdir dalam perkara ini. Tapi tidak boleh kemudian permasalahan ini disamakan dengan kesalahan-kesalahan Ihya Uttarat. Tidak diperbolehkan. Kesalahan Ihya Uttarat wadihah, jaliyah, menyelisih usul manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun masalah-masalah fiqhiyah seperti yang kita sebutkan, na'am. Tidak boleh seorang itu saling tahdir dalam perkara tersebut. Pembahasan secara ilmiah silakan. Na'am. Namun tahdir tidak diperbolehkan. Adapun kesalahan Ihya Uttarat, apakah kita diam begitu saja? Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, ketika menjelaskan tentang masalah la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad. Ini saya sudah jelaskan dalam kitab Menjalin Ukhuwah. Saya menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Di sana beliau menjelaskan secara panjang lebar bahwa menyebutkan secara mutlak kaidah ini tidak benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fadzalika hinama la yatabayyanu ad-dalil ma'a ahli al-mukhtalifin." Tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad ketika tidak jelas dalilnya pada salah satu dari mereka yang berselisih. Fa idza tabayyana wajib al-akhdhu bima qama alayhi ad-dalil wa tarku ma khalafa. Apabila telah jelas, wajib untuk mengambil apa yang dibangun di atasnya dalil dan meninggalkan yang selainnya. Nah, lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ucapan sebagian para ulama la inkara fi masail al-ijtihad laisa ala itlaqihi. Kaidah ini tidak secara mutlak. Al-muradu ma yumkin an yujtahada fi wa ma la yumkin fa fihi al-inkar. Yang dimaksud adalah sesuatu yang memungkinkan seorang berijtihad